Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Para pemirsa Radio Muslim Yogyakarta 1467 AM yang kami muliakan dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kemuliaan kepada para pendengar dan pemirsa semuanya dan kita semuanya. Alhamdulillah di pagi hari yang berkah ini di hari Jumat kita dapat kembali bertemu untuk melanjutkan kajian hikmah-hikmah yang ditulis oleh ulama besar yaitu Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya yang fenomenal yaitu Sayyidul Khatir. Tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tentang untuk apa berilmu, untuk apa mencari ilmu kalau bukan untuk amal. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, banyak ayat di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang pentingnya ilmu, tentang keutamaan ilmu. Seperti di antara yang pertama Allah SWT pernah mengatakan di dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ta'ilah atau ilmuilah bahwasanya sesungguhnya tidak ada ilah yaitu sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah dan mohon ampunlah kamu kepada atas dosa-dosa yang kamu lakukan. Pada di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan ilmu sebelum la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala menyandingkan ilmu dengan la ilaha illallah, itu tauhid. Yang mana itu adalah ibadah yang paling besar ataupun puncaknya ibadah itu tauhid la ilaha illallah. Sebagaimana puncaknya dosa itu adalah syirik, maka puncaknya ibadah, puncaknya ketaatan, kesalehan, ketakwaan seseorang adalah tauhid. Ini menunjukkan bahwa ini menunjukkan betapa mulianya ilmu. Fa'lam, Allah Subhanahu wa taala sebutkan perintah untuk berilmu itu sebelum bertauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya apa? Ketahuilah, ilmuilah bahwa Allah ya, tidak ada sesembahan yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan wastaghfir lil dzambik dan beristighfarlah atas dosa-dosamu walil mu'minina wal mu'minat dan istighfarkanlah dosa-dosa orang-orang beriman baik laki-laki maupun perempuan. Artinya ini adalah amal. Ini adalah ungkapan ini mewakili amal. Maka ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu Allah perintahkan sebelum ilmu dan juga sebelum beramal. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan syahidallahu annahu la ilaha illallah. La ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah, diibadahi kecuali Allah yang menegakkan keadilan. Demikian para malaikat bersaksi yang sama dan juga orang-orang berilmu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyandingkan persaksian orang-orang berilmu dengan persaksian dirinya, persaksian Allah Subhanahu wa taala sendiri. Syahidallah, ya kan? Allah bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi di alam ini kecuali hanya Allah. Kemudian wa ulul ilmi qa'iman bil qist dan juga orang-orang yang diberi ilmu. Demikian juga dipersandingkan dengan persaksiannya malaikat. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Demikian juga malaikat, demikian juga orang-orang berilmu. Maka cukuplah ayat ini menjadi dalil kemuliaan ilmu. Kemuliaan ilmu ketika Allah SWT menyandingkan persaksian tauhidnya orang-orang berilmu dengan persaksiannya sendiri dan juga persaksian makhluk yang mulia itu para malaikat. Kemudian juga dalam ayat yang lain dalam surat Az-Zumar ayat 9 Allah mengatakan Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah ya Muhammad, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Ayat ini bermakna istifham ingkari, yaitu maknanya adalah tentu tidak sama. Tentu tidak sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Allah juga mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat yang tinggi orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara kalian. Ya. Kemudian juga ilmu adalah satu-satunya hal yang dipinta oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar beliau mendapatkan tambahan. Dan itu diperintahkan oleh Allah SWT. Satu-satunya hal yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk minta tambahan itu hanya ilmu saja. Allah mengatakan waqul, katakanlah ya Muhammad, Rabbi zidni ilma. Tambahkanlah ya Tuhanku untukku ilmu. Bukan harta yang diminta. Bukan harta yang diperintahkan oleh Allah untuk ditambah. Waqul Rabbi zidni mali. Mala. Ya. Katakan Muhammad ya Allah tambahkanlah harta. Bukan. Tapi waqul Rabbi zidni ilma. Tambahkanlah untukku ilmu. Di dalam hadis juga banyak disebutkan keutamaan tentang ilmu, seperti orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalan menuju surga. Ya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang dimudahkan baginya, siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka akan dimudahkan baginya jalan menuju surga. Ini tentang keutamaan-keutamaan ilmu. Tentang keutamaan-keutamaan ilmu. Dan ada tambahan lagi tentang keutamaan ilmu yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi di sini. Bahwasanya sebelum saya menyinggung pertanyaan Ibnu Jauzi, saya berikan prolog dulu. Jadi ada tadi setelah kami sampaikan ya para pendengar sekalian, keutamaan sekian keutamaan menuntut ilmu dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah wahai para pemirsa yang kami muliakan, semua keutamaan tadi itu tidak akan mungkin didapatkan. Itu semua akan sia-sia, akan gagal didapatkan oleh orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang hadir kajian, orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang menghafal Al-Quran, orang-orang yang menghafalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mencatat kajian, orang yang mondok, orang yang sampai bersafar untuk mencari ilmu. Itu semua enggak akan didapatkan oleh mereka jika ada satu hal yang tidak mereka upayakan setelah itu. Apakah itu para pemirsa? Yaitu jika mereka tidak mengamalkan ilmunya. Jadi, ya, puluhan ataupun ratusan sekian keutamaan menuntut ilmu yang luar biasa, itu semua enggak ada artinya semuanya itu. Ya, jika seorang tidak mengamalkan ilmu yang didapatkan. Maka sia-sia seorang yang hadir kajian, orang yang telah berhijrah, seorang yang punya semangat menuntut ilmu sekian tahun lamanya, tapi dia tidak punya semangat dalam beramal. Yang dia cari hanya wawasan-wawasan, ilmu-ilmu, dan dia tidak peduli dengan amal. Ya. Maka pola belajar ya, yang seperti ini, pola kehidupan yang seperti itu tidak akan bisa meraih keutamaan ilmu tadi, sia-sia semuanya. Karena sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah sarana. Ya. Menuntut ilmu itu wasilah. Adapun amal itu tujuannya. Seperti yang dikatakan Ibnu Jauzi di sini, wa dalla al-ulama'a al-ilmu 'ala anna al-maqsuda minhu al-'amalu bihi wa annahu alah. Para ulama telah menunjukkan bahwasanya maksud daripada ilmu itu adalah amal. Dan bahwasannya ilmu itu hanya alat. Jadi kalau kita ini hadir kajian, menuntut ilmu, belajar di pesantren ataupun belajar di universitas Islam yang favorit, ataupun belajar dimanapun bersama ustadz, penuh syekh, itu hanya sarana. Belum sampai finish, para pemirsa sekalian. Itu adalah sarana agar kita beramal. Jadi tujuannya ilmu itu adalah amal. Kalau ilmu tidak menghasilkan amal, kenapa? Untuk apa belajar? Kalau ilmu tidak menghasilkan amal, itu hanya menyusahkan hidup. Menyusahkan hidup. Bukan ilmu mendatangkan ketenangan, tapi itu justru menambah beban hidup. Ilmu itu menjadi ketenangan bagi jiwa. Ilmu itu menjadi, bukan menjadi beban hidup, tapi menjadi sesuatu yang membahagiakan jiwa dan hati kita ketika diamalkan. Itu menjadi loss. Pernah suatu ketika Ummu Darda ya bertanya kepada seseorang. Ummu Darda itu ibunya Abu Darda, suaminya Abu Darda. Ummu Darda pernah mengatakan, pernah bertanya kepada seseorang pemuda, "Hal amil tabi ma'alimta?" Apakah Anda telah mengamalkan ilmu yang sudah kamu pelajari? Maka sang pemuda ini mengatakan, "La, tidak." Kemudian Ummu Darda mengatakan ucapan yang sangat terkenal, "Falima tastakthiru min hujjatillahi 'alaik?" Lah terus kenapa Anda itu kok mau-maunya menambah hujahnya Allah untuk Anda? Jadi menuntut ilmu, belajar terus tapi amalannya zonk. Bukankah itu hanya menambah beban nanti di hari kiamat? Menambah hujahnya Allah. Allah kan tanya, "Ini ilmu sudah kamu amalin belum ya? Ini kamu menuntut ilmu ini sudah, ilmu yang kamu dapatkan ini kamu ikhlas enggak ngambilnya dan kamu sudah amalkan atau belum?" gitu kan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadis Abu Barzah Al-Aslami, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala 'an arba." Tidak akan bergeser kaki seseorang hamba di hari kiamat sampai ditanya tentang empat hal. "An umrihi fi ma afnah," tentang umurnya untuk apa dia habiskan. "Wa an ilmihi fi ma fa'ala," dan tentang ilmunya sejauh mana dia amalkan ilmunya. "Wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu," kemudian tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia salurkan dan kemana aja dia salurkan hartanya itu. "Wa an jismihi fi ma ablah," dan tentang tubuhnya untuk apa dia gunakan. Salah satu yang akan ditanya dari empat hal tersebut adalah tentang ilmu, untuk apa diamalkan. Jadi itu puncaknya pertanyaan nanti hari kiamat, bukan "kamu sudah tahu apa?" kata Allah ya. Bukan "wa an ilmihi," stop, tentang ilmunya beres, enggak. Tapi "wa an ilmihi fi ma fa'ala," tentang ilmunya apakah dia sudah amalkan. "Fi ma fa'ala" itu akhirnya, itu finishnya daripada ilmu. Itu puncak pertanyaan nanti di hari kiamat itu tentang ilmu kita. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ya. Maka orang yang sibuk belajar, sibuk kajian, tapi tidak ada upaya ataupun semangat untuk mengamalkan ilmu yang dia dapatkan, maka itu justru akan mempersulit pertanyaannya di hari kiamat. Mau jawab apa? Di hari kiamat, ya, jawaban di hadapan Allah itu bukan modal pintar ngomong. Orang yang pintar ngomong, pintar public speaking, pintar berretorika, itu enggak laku di hadapan Allah nanti. Di hari kiamat itu enggak berlaku yang seperti itu. Ya. Yang bisa, yang Allah nanti akan tutup lisan kita, akan tutup mulut semua manusia. Kemudian yang berbicara adalah tangan kita, anggota tubuh semua menjadi saksi. Ya, semoga Allah SWT memberikan kepada kita pertolongan dan kemudahan dalam hisab kita. Ya. Maka para pemirsa sekalian, kalau bukan untuk beramal, untuk apa kita cari ilmu? Karena kalau bukan untuk beramal, kita sibuk cari ilmu, itu hanya akan menambah hujah seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan menambah beban hidupnya, akan menyusahkan hidupnya di dunia dan di akhirat. Bahkan Ibnu Jauzi rahimahullah di dalam kitabnya Sayyidul Khatir merenungkan sebuah hikmah yang luar biasa tentang pentingnya amal setelah berilmu ini. Beliau mengatakan, "Ta'ammaltul murada minal khalqi." Aku renungi ya, bahwa ternyata tujuan dari diciptakannya saya, ciptakannya makhluk, diciptakannya manusia di muka bumi ini, "Fa idza huwa al-ibadatu wadh-dhul." Ternyata tujuannya adalah beribadah dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan diri dan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang namanya tujuan daripada ibadah itu apa? Al-ibadah. Ibadah. Apa itu hakikat ibadah? Ibadah itu adalah amal. Ya, itu tidak para pemirsa. Ibadah itu adalah amal. Ya. Bukankah Allah SWT mengatakan di dalam surat Adz-Dzariyat, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tujuan kita diciptakan itu amal, ibadah. Bukan wama khalaqtul jinna wal ilma illa liya'lamun. Tidaklah aku ciptakan jin manusia supaya mereka berilmu, bukan. Tapi liya'budun, untuk mereka menyembah kepadaku. Beramal. Ya. Wadzul, dan merendahkan diri. Karena hakikat daripada ibadah itu, inti daripada semua ibadah adalah kerendahan hati, kerendahan diri, merasa hina, butuh, fakir dengan Allah. Itu ruhnya semua ibadah. Ya. Makanya Nabi pernah mengatakan, ad-du'a umukhul ibadah, doa itu adalah ruhnya ibadah, karena di dalam doa itu manusia sangat mudah merasa rendah di hadapan Allah SWT. Sehingga kesombongan itu bertolak belakang dengan tujuan diciptakan jin dan manusia. Jadi tujuan diciptakan kita di muka bumi itu amal ternyata. Maka kalau kita berhenti di ilmu, kita belum sampai visi kita diciptakan di sini. Gila, belum sampai tujuan. Masih di jembatan. Wa'atiqadu taksir. Dan meyakini bahwasanya diri ini penuh dengan kekurangan dan aib. Ya. Jadi para pemirsa sekalian, kita capek-capek mencatat kajian, kita mendengarkan kajian. Kita tidak mau ghaib dari kajian seorang ustaz. Ya, kita mendengarkan resume kajian, ya, kalau kita telat. Kita menghafalkan hadis arba'in, menghafalkan sahih Riyadhus Shalihin, Umdatul Ahkam, Sahih Bukhari. Belajar nahwu, belajar bahasa Arab. Ya. Itu semua tujuannya adalah amal. Ya, tujuannya itu adalah amal, agar kita bisa beramal, beribadah kepada Allah dengan cara yang baik, agar kita lebih mudah melawan syubhat-syubhat setan yang membuat kita lemah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita adalah amal, tidak ada yang lain. Jadi kalau kita belajar, tujuan kita masih kemana-mana, belum fokus di amal, maka berarti ini niatnya belum ikhlas. Oh, saya tujuannya supaya bisa jadi khotib nanti di masjid itu. Oh, saya tujuannya supaya bisa ngisi kajian juga. Oh, nanti tujuannya supaya saya bisa dapat ijazah, bisa dapat ini. Seperti apalagi naudzubillah dipanggil ustaz, panggil kiai. Oh, supaya saya dapat dipertimbangkan keberadaan saya. Naudzubillah min dzalik. Oh, supaya saya bisa nulis, saya bisa ini, itu. Belum benar niat kita kalau di situ. Tujuannya adalah beramal. Nah, kalau kita sudah bisa beramal, baru kita berdakwah kepada Allah SWT. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu sebelum berucap dan beramal. Ilmu itu adalah pendahulu. Kita beramal, berdakwah. Nah, setelah itu adalah hasilnya. Ya. Buahnya, yaitu kita beramal. Ada sebuah pepatah Arab yang mengatakan, al-ilmu bila amal, kasyajari bila thamar. Ilmu tanpa amal, itu seperti pohon tanpa buah. Ibnu Jauzi rahimahullah pernah mengatakan, melanjutkan di sini dalam kitab Sayyidul Khatir. Wa mathaltu al-ulama'a wa az-zuhada al-'amilina sinfain. Aku berikan contoh bahwasanya ulama dan orang-orang yang zuhud itu ada dua golongan. Fa aqamtu fi saffil ulama', kemudian aku berdiri di tengah-tengah safnya para ulama. Maka aku melihat ternyata mereka adalah yang para ulama itu Malik, Sufyan, Imam Malik, Imam Sufyan, Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Wa fi saffil ubad, dan ketika aku melihat safnya para ubad, para ahli ibadah. Maka aku lihat adalah Malik bin Dinar, Rabi'ah, kemudian Ma'ruf Al-Kharqi, kemudian Bashir bin Harith. فَكُلَّمَا جَدَّ الْعُبَادُ فِي الْعِبَادَةِ صَاحَ بِهِمْ لِسَانُ الْحَالِ. Setiap ahli ibadah itu menambah kesungguhannya di dalam ibadah, maka lisanul hal, perbuatan mereka seakan berbicara, ataupun diri mereka, tubuh mereka seakan berbicara. Ibadatukum la yata'addakum naf'uha. Ibadah yang kalian lakukan itu ya, tidak manfaatnya, tidak ya, hanya kalian rasakan sendiri. Wa inna ma yata'adda naf'ul ulama. Manfaat yang menyebar itu adalah manfaatnya ulama, yaitu orang-orang yang berilmu. Wa hum warasatul anbiya, mereka adalah pewarisnya para nabi. Wa humul ladzina 'alaihim al-mu'awwal, mereka adalah sumber, menjadi sumber kehidupan ruh bagi orang-orang beriman. Walahumul fadlu, mereka memiliki keutamaan. Idza atraqu wa kasaru 'alimu, ya, jika seorang ya menutup mengetuk pintu rumah mereka untuk bertanya, belajar, ya, merendahkan diri di hadapan mereka dan belajar ilmu kepada mereka. Jadi seakan-akan beliau mengatakan, ketika seorang itu berada di posisi ahli ibadah, ya, ahli ibadah yang benar-benar ahli ibadah, maka dia akan, ketika dia merenung, maka dia akan berkata dalam dirinya bahwa ibadah ini, ya, ibadah yang saya lakukan ini adalah manfaatnya untuk saya sendiri. Sholat, ya kan? Zakat, puasa, itu pahalanya untuk kita sendiri. Pahalanya untuk kita sendiri. Kemudian mereka akan mengatakan terus, siapa manfaatnya? Yang dia akan berkata dalam dirinya, terus orang yang bagaimana yang manfaatnya bukan hanya untuk diri sendiri, yaitu orang yang berilmu, orang-orang yang punya ilmu. Siapa yang merendahkan diri di hadapannya, tawadhu, benar-benar datang bersimpuh di kajiannya untuk mencari ilmu, dia akan dapat mendapatkan ilmu. Suatu ketika salah seorang yang ahli ibadah di sini disebut, yaitu Malik bin Dinar, pernah berdatang kepada Hasan al-Basri. Beliau belajar ilmu kepada Hasan al-Basri. Beliau mengatakan, Al-Hasan ustadzuna, Hasan ini orang ulama ilmu, dikenal dengan ilmunya. Adapun Malik bin Dinar adalah, beliau ulama tapi lebih dikenal dengan ibadahnya. Ketika belajar kepada Hasan al-Basri, kemudian beliau mengatakan, Al-Hasan ustadzuna, Hasan adalah guru kami. Wa idza ra'a al-ulama anna lahum bil ilmi fadla, ya, kemudian jika para ulama itu merenung, bertanya kepada dirinya bahwa ilmu itu memiliki keutamaan, sah lisanul hal bil, maka benak mereka akan berkata, wa halil murad minal ilmi illa al-amal, bukankah tujuan daripada ilmu itu adalah amal? Jadi kalau ahli ibadah yang jujur kepada Allah SWT, dia akan merenung bahwa ilmu sangat penting. Ilmu itu utama. Ya. Ilmu itu adalah sarana yang bisa mengantarkan kepada mereka menjadi ahli ibadah. Mereka juga harus punya manfaat yang bisa, ibadah yang bisa manfaatnya dirasakan banyak orang. Apa itu? Mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu. Namun ketika orang yang lain itu, para ulama merenung, bertanya kepada diri mereka, setelah sekian ilmu dia dapatkan, maka apa? Akan berkata dalam benaknya, kata Ibnu Jauzi, wa halil muradil ilmi illal amal, bukankah tujuan daripada ilmu itu hanyalah amal? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah mengatakan, wa halil yuradu bil ilmi illa ma wasala ilaihi ma'ruf, bukankah yang dimaksud dengan ilmu itu adalah agar kita sampai kepada hal yang ma'ruf, yaitu sampai kita kepada ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya ilmu. Jadi kalau kita sibuk cari ilmu, ibadah kita enggak benar, salat kita belum benar, terutama yang sederhana yang kita lakukan sehari-hari dan itu rukun Islam, tiangnya agama, salat, ya. Salatnya belum benar, dimulai salatnya enggak benar, cara wudunya enggak benar, enggak paham mana najis, mana yang enggak, belum paham air yang suci itu gimana, air yang najis gimana. Gimana cara berwudu yang benar sesuai sunnah Nabi, sholat yang benar, ya, dan ibadah-ibadah yang lain. Ya. Al-Fudail pernah mengatakan, yughfaru lil jahil sab'una dhanban qabla an yughfaru lil 'alim dhanbun wahid. Ya. Orang yang tidak punya ilmu akan dihapus, Allah akan memaafkan 70 dosanya ya, sebelum Allah memaafkan satu dosa orang yang berilmu. Ya, maksudnya orang yang tidak berilmu, orang yang tidak berilmu itu lebih mudah dimaafkan oleh Allah. Lebih mudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia dimaklumi, dia belum punya ilmu. Dia mau melakukan 70 dosa, mau 100 dosa, mau banyak dosa, kalau itu dasarnya benar-benar jahil, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang sudah berilmu. Ya. Satu dosa saja yang dia lakukan. Ya, kalau dia tidak bertobat kepada Allah, akan itu akan diazab. Tapi kalau orang yang jahil kemudian berbuat dosa, dia belum bertobat Allah, lebih potensi diampuni oleh Allah besar. Kan Allah ampuni. Allah maafkan dosa-dosa yang dia lakukan karena dia tidak tahu. Makanya nah ada namanya ashabul fatrah ya. Yaitu orang-orang yang hidup di antara dua nabi yang dia itu dari nabi sebelumnya jaraknya jauh, dari nabi yang akan datang setelahnya jauh. Sehingga dia berada di puncak kegelapan. Ajaran nabi sebelumnya sudah punah ya kan? Tidak sampai kepada dia. Ajaran nabi akan tiba belum datang. Sehingga dia dalam kebodohan. Maka di sini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Sebanyak apapun dosanya, nanti sidangnya di akhirat adalah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji. Ya, suruh milih antara susu dengan api, seperti disebutkan dalam hadis Nabi. Kalau dia milih api berarti itu surga, kalau susu berarti itu neraka. Jadi dimaafkan. Mau sebanyak apapun dosanya dimaafkan. Tapi kalau orang yang sudah berilmu berbuat satu dosa, itu enggak akan dimaafkan oleh Allah kecuali dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa seperti itu? Karena dia punya ilmu kemudian tidak diamalkan, ini sebabnya. Ya. Ilmunya tidak diamalkan ataupun amalannya menyelisih ilmunya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dalam menuntut ilmu. Dan kemudian Allah berikan kepada kita juga kemudahan taufik untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Ya. Tapi ini jangan disalahpahami ya para pemirsa sekalian. Kalau gitu Ustaz, saya mendingan jadi orang jahil aja. Enak jadi orang bodoh. Mau lakukan dosa sebanyak apapun kan dimaafkan oleh Allah. Ya. Kata siapa jadi orang bodoh itu enak? Siapa yang mengatakan jadi orang bodoh itu enak? Kita tanya kepada anak-anak kita yang masih TK, masih kecil-kecil, ditanya, semuanya pengen jadi orang pintar, pengen jadi dokter, jadi ulama, jadi penghafal Al-Quran, ya, jadi tentara, jadi polisi, semuanya pengen jadi orang pintar. Ini ada orang yang sudah gede, dewasa, matang pikirannya, kalau gitu saya mending jadi orang bodoh aja, masa kalah sama anak kecil? Anak kecil itu berbicara sesuai fitrah, ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak itu lahir di atas fitrah. Ya, polosnya anak kecil itu jujur ya. Ditanya pengen jadi orang pintar gitu. Ini ada orang udah matang, dewasa, lulus, mungkin ada S1, S2, udah dewasa, udah berkeluarga. Kalau gitu mendingan jadi orang bodoh aja, Ustaz. Nah, enak ya jadi orang bodoh. Enggak ada yang bilang enak jadi orang bodoh. Ya. Jadi orang bodoh itu enggak enak. Coba kalau teman-teman sekalian misalnya mau pergi kemana? Ini saya lagi di Hamlatul Quran Sanden nih, di Pondok Pesantren Hamlatul Quran Sanden. mau misalnya mau main ke Hamlatul Quran sini, belum pernah sama sekali ke sini. Tapi nekat, pokoknya Bismillah, saya pengen main ke pondok, saya pengen silaturahmi ke santri ataupun ustadz di sana gitu. Nggak tahu jalan, akhirnya ke Blaso. Ya. Sampai ke Kulon Progo sana, sampai ke Gunung Kidul, balik lagi. Ternyata di Sanden, di Bantul. Gimana rasanya? Cengkel ya? Atau happy, tetap happy? Ya rasanya cengkel ya kan? Capek ya. Itu orang gak tahu jalan ya seperti itu. Apalagi gak tahu jalan ke surga ya. Jadi jangan salah pahami perkataan Fudhil bin Iyadnya orang bodoh 70 dosanya diampuni sebelum satu dosa orang yang berilmu diampuni ya. Karena kalau ya, ilmu itu mahal, ilmu itu tinggi derajatnya, tinggal satu aja di diupayakan apa? Diamalkan. Semua keutamaan, dimuliakan darajat, persaksian disamakan oleh Allah dan para malaikat, dimudahkan jalan menuju surga, seluruh makhluk sampai ikan-ikan yang ada di lautan mendoakan istighfar untuknya. Jadi dia misalnya lupa istighfar hari ini, semua makhluk di muka bumi termasuk ikan-ikan di lautan mendoakan istighfar untuknya. Utama yang luar biasa. Allah ampuni dosa-dosanya. Ya. Satu aja supaya dapat itu apa? Amalkan ilmunya. Sehingga kegiatan kita menuntut ilmu itu benar-benar bernilai ibadah. Ya, sehingga menjadi benar niat kita dalam berilmu itu, yaitu untuk beramal. Jadi kalau kita niat belajar menuntut ilmu itu bukan amal, salahkan diri kita. Itu salah. Jangan tambah dihibur diri kita, tambah wawasan, ya, mengisi kegiatan kosong. Itu enggak ada berkahnya kegiatan kita dalam belajar. Ya. Sehingga ilmu yang kita dapatkan bertahun-tahun, puluhan tahun barangkali, seperti hampa, ya, seperti hambar. Seperti tidak menjadikan kualitas takwa kita membaik, menambahkan cahaya dalam wajah kita dan sebagainya. Ya, jadi orang yang tadi misalnya mengatakan, kalau gitu saya enggak usah belajar, nanti kalau belajar enggak saya dosa, maka orang yang seperti ini tidak diampuni oleh Allah kejahilannya. Ya. Yang dimaksud oleh Fudail bin Iyad yang orang yang bodoh itu diampuni dosanya, orang yang bodohnya itu alami. Bukan yang bodohnya disengaja, ya pemirsa. Kalau orang tadi mengatakan udahlah enggak usah kajian, nanti daripada tahu malah dosa. Oh, udahlah enggak usah belajar riba, nanti enggak tahu dosa. Itu kan bukankah dia udah tahu tuh kalau kayak gitu, ya? Berarti riba itu dosa gitu, udah tahu dia tuh. Udah enggak usah ngeri-ngeri, enggak usah denger hadis-hadisnya, ngeri dah. Nanti enggak malah tahu jadi dosa dong. Bukankah itu dia tahu itu dosa sebenarnya, kan? Kalau udah tahu dosa, ya bisa menjadi hujjah di hadapan Allah, bisa menjadi sebab azab kalau dia enggak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang maksud dengan bodoh yang diampuni tadi, bodoh yang alami, orang enggak tahu benar-benar sama sekali. Enggak ada sinyal yang sehingga dia enggak bisa dengar kajian streaming. Enggak ada frekuensi radio yang bisa dengarkan. Tidak ada internet. Wah, pokoknya hidup tengah lautan, ya kan? Enggak ada apa-apa dia. Jauh dari dai, enggak ada dai. Sehingga dia belajar hanya beribadah sesuai dengan nenek moyang, ya kan? Dia enggak tahu apa-apa. Ini orang yang bodohnya yang alami seperti ini yang diampuni oleh Allah. Maksudnya dimaklumi oleh Allah. Tapi kalau bodohnya disengaja, dia menyengaja bodoh itu udah dosa itu. Yang melahirkan dosa seterusnya, setelah itu melahirkan banyak dosa itu. Enggak usah belajar, nanti enggak tahu, itu udah menyengaja bodoh dan itu sudah kesalahan. Sehingga segala kesalahan yang lahir dari kebodohan itu dicatat oleh Allah SWT. Kenapa kamu enggak belajar? Ya. Kenapa kamu enggak belajar? Sudah Allah mudahkan ya. Sarana ilmu, kajian di mana-mana, ya, banyak ustadz juga yang ada di tempat tersebut, pondok pesantren di mana-mana, ya, bahkan YouTube juga kajian ustadz banyak, gitu. Kenapa kamu nggak belajar? Ditanyalah Allah semuanya itu, ya. Jadi beda antara bodohnya alami dengan bodohnya sengaja. Ya, orang tadi nggak usah belajar, nanti tidak tahu malah dosa, itu bodohnya itu sudah disengaja. Nah, kadang-kadang setan datang kepada kita seperti itu, ya pemirsa. Untuk menjatuhkan semangat kita agar kita tidak lanjut belajar. Hati-hati ya. Tetap yang kita cari itu adalah ilmu. Tetap yang kita inginkan itu menjadi orang yang berilmu dan beramal. Sehingga itu menjadi sebaik-baik manusia. Menjadi sebaik-baik manusia. Para pemirsa Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran ya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang sebab orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan surga. Bahwa ternyata sebab mereka mendapatkan surga itu tentu setelah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka mendapatkan surga adalah karena amalan yang telah mereka lakukan. Allah mengatakan ketika menjelaskan tentang kenikmatan-kenikmatan surga diberikan kepada orang beriman, Allah mengatakan wa jazaa'an bima kaanu ya'malun. Ya, sebagai balasan atas amalan yang mereka kerjakan. bukan jaza'an bima kanu ya'lamun, sebagai balasan atas ilmu yang telah mereka ketahui, bukan, tapi sebagai balasan atas amal yang mereka ketahui. Jadi ilmu itu hanya sarana untuk sampai kepada amal, ya. Ilmu kita harus membuahkan amal. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika menulis kitab Musnad itu, ya, isinya ratusan ribu atau jutaan hadis, maka beliau ketika menulis, beliau tidak menulis satu hadis kecuali sudah diamalkan, walaupun itu hanya satu kali seumur hidup mengamalkannya. Yang seperti sebenarnya ketika beliau menulis hadis tentang bekam, kemudian ketika bekam itu Rasulullah memberikan upah kepada orang yang memberikan bekam, ya, ada hadis yang seperti itu atau riwayat sahabat yang seperti itu, maka beliau pun mencari tukang bekam kemudian diupah, ya. Ini menunjukkan teladan para ulama bahwa ternyata ulama-ulama kita ini bukan hanya orang yang punya wawasan besar, wawasan yang luas tentang agama, hafal jutaan hadis, hafal Al-Quran, bukan hanya itu, tapi mereka juga dikenal dengan amalnya yang luar biasa, ibadah yang luar biasa. Jika seorang itu sibuk belajar, tapi dia mengabaikan amal, maka dia seperti orang-orang Yahudi, ya. Orang-orang Yahudi itu dikenal berilmu. Sufyan bin Uyainah pernah mengatakan, "Man fasada fi ulama'ina fa fihi syabahun lil Yahud." Siapa yang rusak ulama'nya di antara mereka, orang-orang berilmunya rusak di antara mereka, maka mereka telah tasyabbuh dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu tahu ilmu tapi mereka tidak mengamalkan. Maksudnya mereka tahu Rasulullah itu Muhammad itu Rasul, ya kan? Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu kenal ciri-ciri Nabi terakhir yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, ya, seperti mereka tahu anak-anak mereka sendiri. Siapa yang enggak kenal dengan anaknya sendiri? Bahkan orang tua itu bisa kenal suara tangisnya anak bayi, anaknya kandungnya kenal. Padahal kita kalau sekilas, ya, suara tangis anak bayi itu ya sama kayak gitu semua. Tapi seorang ayah, seorang ibu itu paham, oh ini yang nangis anak saya itu. Saking kenalnya dengan anaknya. Mereka ini tahu Muhammad Rasulullah itu adalah nabi, tapi mereka tidak ekspresikan, tidak lanjutkan menjadi amal, yaitu iman, beriman kepadanya. Jadi kalau orang punya ilmu enggak diamalkan, itu kayak orang Yahudi. Dan inilah sebabnya orang-orang Yahudi itu dilaknat, ya. Yang senantiasa kita berdoa kepada Allah di setiap sholat kita agar tidak dijadikan orang-orang yang seperti itu, ya. Ditunjukkan jalan kebaikan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah aku jalan kebenaran ya Allah, jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan-jalan orang yang engkau laknat. Kata para ulama tafsir, yang dimaksud dengan al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dilaknat dalam surah Al-Fatihah ini adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Kenapa mereka dilaknat? Karena mereka punya ilmu tapi enggak diamalkan. Jadi kalau orang punya ilmu enggak diamalkan, itu sebab laknat. Nauzubillah min dzalik. Waladdallin, dan juga orang-orang yang tersesat. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang Nasrani. Kenapa orang Nasrani disebut orang yang tersesat? Karena orang-orang Nasrani, mereka sibuk beramal, tapi mereka enggak punya ilmu. Mereka sibuk beramal, tapi enggak punya ilmu. Orang-orang Nasrani. Semua ini tercela semua. Ekstrem kanan, ekstrem kiri tercela. Yang an'am ta'alihim, jalan yang lurus adalah tengah-tengah, yaitu seorang yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Inilah seorang muslim sejati, ya. Jadi kita enggak boleh tasyabuh kepada orang Yahudi Nasrani, bukan hanya dalam masalah selamat Natalnya, ya kan, dalam masalah trompetnya, dalam masalah pakaiannya, bukan itu aja. Tasyabuh juga dalam sikap. Di antara tasyabuh yang, ya, yang lebih parah, yang lebih besar dosanya adalah dalam sikap. Kenapa Nabi melarang kita untuk tasyabuh pakaian dengan ahlul kitab? Kenapa? Itu tujuannya untuk mencegah agar kita ini karakternya, suasana hatinya, ya kan, itu ke bawah, sifatnya ke bawah mereka gitu. Ini jadi ini tasyabbuh yang lebih besar dosanya, tasyabbuh dengan sifat-sifat mereka. Orang-orang Yahudi yang punya ilmu enggak diamalkan, orang-orang Nasrani kebalikannya. Sibuk beramal tapi enggak punya ilmu. Sampai mereka meyakini bahwa menikah itu enggak boleh, beribadah sibuk-sibuk aja beribadah, ya kan. Nah, itu. Nauzubillah min dzalik. Sampai mereka mengatakan Tuhan itu disalib macam-macam. Itu semua adalah karena tidak punya ilmu di dalam beramal. Baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kajian pagi hari ini. Apakah ada ini tanya jawab? Enggak ada ya. Baik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kita simak bersama dan kami sampaikan pada pagi hari ini dapat menjadi sebab hidayah bagi kami terutama dan juga para pendengar sekalian yang kami muliakan. Semoga Allah SWT memudahkan bagi kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan dan menambahkan kepada kita ilmu dan juga amal. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.